Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Faslun. Wa min anwa'i makayidihi wa makrihi, dan di antara bentuk tipu muslihat syaitan, makar syaitan, ayyad'u al-'abda bi husni khuluqihi wa talaqatihi wa bashirihi ila anwa' min al-'azam wal fujur. Syaitan akan mengajak, syaitan akan menyeru seorang hamba dengan memanfaatkan kemuliaan akhlak yang ada pada hamba itu, keceriaan yang ada pada hamba itu, murah senyumnya hamba itu, pada berbagai macam bentuk dosa dan kefajiran. Fayalqahu ma la yukhlisu min syarrihi illa tajahhumuhu wa ta'bisi wajhihi wal i'rad anhu. Maka syaitan akan mempertemukan hamba itu dengan orang-orang yang hamba itu tidak akan selamat dari kejelekan orang-orang itu kecuali dengan bermuka masam, kecuali dengan menampakkan ketidaksukaan, kecuali dengan berpaling darinya. Fayuhassinul lahul adu ayalqahu bibasyarihi wa talaqati wajhihi wa husni kalamihi. Maka musuh ini, yaitu syaitan, akan menghias-hiasi bagi hamba itu, mendorong hamba itu untuk menjumpai orang-orang tadi dengan senyumnya, dengan keceriaan wajahnya, dan dengan kehalusan tutur katanya. Fayata'allaq bihi. Maka hamba itu pun akan tergantung dengannya. Fayaru muttakhallus minhu fayajas. Maka ketika hamba itu ingin melepaskan dirinya, membebaskan dirinya dari kejelekan orang-orang tadi, maka dia pun tidak mampu. Falayazal al-adu yas'a bainahuma hatta yusibu hajatahu. Maka sungguh musuh ini akan selalu berusaha melakukan usaha-usaha di antara keduanya, hingga dia akan bisa meraih apa yang menjadi kepentingannya. Fayadkhulu 'alal 'abdi bikaidihi min babi husnil khuluq wa talaqatil wajh. Maka perhatikan bagaimana syaitan bisa masuk pada seorang hamba dengan tipu dayanya, dengan tipu muslihatnya melalui pintu kemuliaan akhlak, keceriaan wajah. Syaitan akan bisa memanfaatkan kemuliaan akhlak yang ada pada seorang hamba, keceriaan wajah yang ada pada seorang hamba, murah senyumnya seorang hamba, untuk melancarkan, memasukkan tipu dayanya. Wa min hahuna wasa attiba'il qulub bil i'rad an ahli al bid'ah. Maka dari sinilah tabib-tabib kalbu mereka mewasiatkan untuk berpaling dari ahlul bid'ah. Wa alla yusallim alaihim. Tabib-tabib kalbu mewasiatkan. Tabib-tabib kalbu yaitu para ulama. Mereka mewasiatkan untuk tidak mengucapkan salam kepada ahlul bid'ah. Wala yurihim talaqata wajhi. Jangan memperlihatkan keceriaan wajah di hadapan mereka. Wala yalqahum illa bil ubus wal i'rad. Jangan menjumpai ahlul bidah kecuali dengan berwajah masam, kecuali dengan berpaling darinya. Wa kadzalika ausau inda liqa' man yakhafu fitnah biliqa'ihi. Demikian pula para ulama, para a'immah, tabib-tabib kalbu, mereka mewasiatkan ketika bertemu dengan orang-orang yang dikhawatirkan fitnahnya. Minan nisa wal mardan, yaitu ketika bertemu dengan para wanita, bertemu dengan tayyib al-murdan. Waqalu, para attiba'il qulub, dokter-dokter, tabib-tabib kalbu, para ulama, para a'immah mengatakan, mata kashafta lil mar'ah ay sabi an bayadi asnanik kashafa laka amma hunalik. Ketika engkau memperlihatkan putihnya gigimu kepada seorang wanita, maka sungguh dia pun akan memperlihatkan padamu apa yang ada pada dirinya. Wa mata laqaitahuma biwajhin abis wukita syarrahuma. Dan ketika engkau menjumpai keduanya, yaitu menjumpai para wanita, menjumpai para murdan dengan bermuka masam, sungguh engkau akan terjaga dari kejelekannya. Wa min makayidihi, dan di antara tipu muslihat, tipu daya syaitan, annahu ya'muruka an talqal masakin wa dawil hajat biwajhin abus. Syaitan akan memerintahmu untuk menjumpai orang-orang miskin, menjumpai orang-orang yang memiliki kebutuhan dengan bermuka masam. Wala turihim basyaran wala talaqa. Jangan memperlihatkan senyum pada mereka, jangan memperlihatkan keceriaan pada mereka. Fayatma'u fiik wa yatajarra 'alaik. Syaitan akan membisikkan, kalau sampai engkau memperlihatkan senyum pada orang-orang miskin, pada orang-orang yang kebutuhan, memperlihatkan keceriaan kepada mereka, sungguh mereka pun akan memiliki keinginan-keinginan pada dirimu. Mereka akan berani bersikap lancang padamu. Fataskutu haibatak min kulubihim. Akan jatuh kewibawaanmu dari kalbu mereka. Dari kalbu mereka. Fayuharrimuka salihu ud'iyatihim wa mail kulubihim ilaik. Maka engkau pun akan terhalangi dari doa-doa mereka. Karena hilangnya kewibawaanmu, jatuhnya kewibawaanmu, engkau tidak akan mendapatkan doa-doa mereka. Engkau akan kehilangan kecondongan kalbu mereka. Wa mahabbatuhum laka akan hilang darimu. Tep rasa cinta dari mereka. Fayamuruka bisu'il khuluq. Maka syaitan memerintahkan dirimu untuk berakhlak buruk. Wa man'al bashar wa talaqa ma haula. Syaitan akan menghalang-halangi dirimu untuk tersenyum, untuk menunjukkan keceriaan wajah terhadap mereka-mereka ini. Terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Wa yuhassinul khuluq wa bihusnil khuluq wal bashar ma ulaik la yaftal laka babu syarr wa yughlaq anka babul khair. Syaitan akan membisikkan pada dirimu bahwasanya kemuliaan akhlak, keceriaan wajah yang dinampakkan di hadapan mereka-mereka ini akan membuka pintu-pintu kejelekan bagimu dan akan menutup pintu-pintu kebaikan bagimu. Ini akan dibisikkan oleh syaitan. Dan ini tipu muslihat syaitan. Mendorong kita untuk murah senyum, mendorong kita untuk menunjukkan keceriaan kepada orang-orang yang semestinya kita justru berpaling darinya. Semestinya kita menunjukkan wajah tidak suka, bermuka masam kepada mereka. Sebaliknya, syaitan akan mendorong kita untuk bermuka masam, mendorong kita untuk berkata kasar kepada orang-orang yang semestinya kita berlemah lembut padanya. Kepada orang yang semestinya kita menampakkan keceriaan wajah, murah senyum terhadap mereka. Demikian syaitan, musuh Allah, musuh kita, dalam usaha untuk memperdaya kita. Yang berikutnya, faslun. Wa min makayidihi, dan di antara tipu daya syaitan, muslihat syaitan, annahu ya'muruka bi'izzazi nafsika wa sawniha haitsu yakunu ridha rabb ta'ala fi idlaliha wa ibtidaliha. Syaitan akan memerintahmu untuk memuliakan dirimu, untuk mempertahankan, menjaga dirimu. Di saat-saat dalam keadaan yang sungguh ridha Allah, ridha Rabb justru ada pada sikap merendahkan dirimu, kesiapan mengorbankan dirimu. Kajihadil kufar wal munafikin. Misalnya, di saat-saat dalam keadaan jihad, melawan orang kafir, melawan orang-orang munafik. Wa amra al-fujar wa dhulmah bil ma'ruf wa nahihim anil munkar. Di saat-saat memerintahkan orang-orang fajir, memerintahkan orang-orang dolim dengan perkara-perkara ma'ruf, melarang mereka dari perkara yang mungkar. Fayukhayyal ilai. Maka perhatikan bagaimana syaitan akan memunculkan khayalan-khayalan pada dirimu. Memunculkan bayangan-bayangan padamu. Ana dzalika ta'ri li nafsik ila mawatinudz dzul. Bahwasanya semuanya itu. Berjihad melawan orang kafir dan munafik, memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang perkara yang mungkar. Semuanya itu akan menjadikan dirimu beresiko terjatuh di tempat-tempat yang rendah, yang hina. Wa taslitul a'da wa ta'nihim fik, akan menjadikan dirimu dikuasai oleh musuh, menjadikan dirimu dilecehkan oleh musuh-musuhmu. Fayazulu jahuk fala yaqbal minka ba'da dalik wala yasma' minka. Maka akhirnya akan hilang kewibawaanmu. Demikian yang dibisikkan oleh syaitan. Tidak akan diterima lagi apapun darimu. Dan tidak akan mau mendengar lagi darimu. Dan sebaliknya. Wa ya'muruka bi'idlaliha wimtihaniha haitsu yakunu haitsu takunu maslahatuha fi izaziha wa siyanatiha. Syaitan akan memerintahmu untuk menghinakan dirimu, untuk merendahkan dirimu di saat-saat dalam keadaan kemaslahatan justru ada dengan engkau itu memuliakan dirimu, menjaga dirimu. Kama ya'muruka bittabadzul li dzawir riyasat. Seperti misalnya syaitan memerintahmu untuk merendahkan dirimu di hadapan orang-orang yang memegang kepemimpinan. Wa ihana nafsak lahum. Syaitan akan memerintahkan untuk engkau merendahkan, menghinakan dirimu sendiri di hadapan mereka-mereka ini, para pemegang kepemimpinan. Wa yukhayyal ilaika annaka tu'izzuha bihim. Syaitan akan memunculkan khayalan-khayalan, memunculkan bayangan-bayangan padamu bahwasanya engkau akan bisa memuliakan dirimu dengan pemegang-pemegang kepemimpinan ini. Wa tarfa qadraha bidullahum, engkau mengangkat derajat dirimu dengan merendahkan diri di hadapan pemegang kepemimpinan. Wa yadhkuruka qaula syair, dan syaitan akan menyebutkan ucapan seorang penyair di hadapanmu. Uhinul lahum nafsi li arfa'aha bihim walan tukram nafsu allati latuhinuha. Aku menghinakan diriku di hadapan mereka. Sungguh aku sedang berusaha mengangkat diriku dengan mereka-mereka ini. Dan satu jiwa tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan apabila jiwa itu tidak menghinakan dirinya sendiri. Wa ghalata hadzal qa'il. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala, dan sungguh telah keliru orang yang melantunkan syair ini. Fa inna dhalika la yaslu illa lillahi wahdah. Karena sungguh sikap sebagaimana disebutkan dalam syair itu tidaklah benar kecuali ditujukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila sikap yang seperti itu ditujukan kepada selain Allah, maka sungguh di sana telah terjadi kekeliruan yang demikian fatal. Fa innahu kullama ahana al-'abdu nafsahu lahu akramahu 'azzahu. Maka sungguh semakin seorang hamba menghinakan dirinya di hadapan Rabb-nya, maka Allah akan memuliakan hamba itu. Bikhilafil makhluk, berkebalikan dengan keadaan makhluk. Fa innaka kullama ahanta nafsaka lahu zalalta 'inda Allah wa 'inda awliya'i tab wa hanat 'alayh. Maka sungguh semakin engkau menghinakan dirimu di hadapan makhluk, maka engkau pun akan menjadi hina di sisi Allah, hina di sisi wali-wali Allah, dan engkau pun hina di hadapan makhluk yang engkau menghinakan dirimu di hadapannya. Makhluk itu akan menghinakanmu. Perhatikan di sini bagaimana syaitan memperdaya seorang hamba hingga hamba itu demikian memuliakan dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri, justru pada keadaan-keadaan di tempat-tempat yang keridhaan Allah ada pada sikap merendahkan diri. Pada kesiapan untuk mengorbankan diri. Dan sebaliknya, bagaimana syaitan akan mendorong seorang hamba untuk menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya, justru di tempat-tempat dalam keadaan-keadaan di mana ridha Rabb ada pada sikap menjaga kehormatan diri. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.